adie babura sangko kadenai nan sungguh sungguh cinto oi udah enai ragu jubimba tak mungkin denai membagi hati di denai cinto hanyo ka salah bimbang sayang dan tabuhi janji jo angan-angan indah deng naik kata dayo de dia sayang di mahati nak ragu bunga banyak namarayu salah bimbang sayang dan tabui janji jo angan-angan denai membagi hati di denai cinto hanyo ka adia denai takui udah kata padayo jiko udah lai sabana cinto kanggamlah janji nan kita bue usahlah bimbang sayang dan tabuhi janji jo angan-angan indah deng naik kata dayo de dia sayang di mahati nak ragu bunga banyak namarayu salah bimbang sayang dan tabui janji jo angan.